Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, marilah kita awali pengajian kita pada siang hari ini dengan sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak nikmat, karunia dan pemberian yang tidak pernah ada habisnya. Tidak lain yang bisa kita lakukan hanyalah mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam dan juga penghargaan, kehormatan yang setinggi-tingginya mari juga sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita, uswah qudwah kita, orang yang kita jadikan sebagai sosok guru dan panutan yang ajarannya itu kita bela mati-matian. Semoga beliau ridho atas kesertaan kita sebagai umatnya, diajaknya pula kita memasuki gerbang surga bersama rombongannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, sebagaimana tadi sudah dihantarkan oleh pembawa acara, hari ini kita akan membahas tentang riba, antara keharaman dan solusinya. Kalau bicara haramnya, saya kira kita sudah tahu lah. Cuma yang jadi masalah solusinya kayak gimana. Nah ini yang barangkali insyaallah akan kita coba diskusikan dan kita lihat realitas-realitasnya. Semoga kita bisa menemukan solusinya yang terbaik untuk kita. Tapi karena tadi ada permintaan untuk sedikit melakukan refresh ya, saya akan ulangi saja apa yang sudah pernah disampaikan pada kesempatan khutbah dengan harapan memang waktu itu sudah nyambung, nggak tidur. Artinya yang hadir di sini insyaallah nggak tidur. Baik, saya akan mulai dengan tentang haramnya riba itu sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala pada bagian akhir dari rangkaian ayat-ayat riba menutup kesimpulan bahwa riba itu adalah sesuatu yang haram dengan ayat yang ini. Jadi sebenarnya ada 4 ayat yang turun tentang riba, tapi ini ayat yang paling akhir tentang haramnya riba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wa dzaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah tidak terlalu menyeluruh ketika mengharamkan riba. Misalnya ketika ayat yang turun bunyinya wala ta'kulu riba adhafan mudha'afa, jangan kamu makan riba yang berlipat ganda. Nah pada saat itu para ulama kemudian mengambil kesimpulan riba itu keharamannya, ilat keharamannya kalau dia berlipat-lipat ganda, mencekik bunganya. Tapi kalau ya kecil, wajar, lazim dan sebagainya, nah itu boleh. Nah, tetapi ayat itu sudah dinasakh, sudah dihapus. Sebab setiap kali ada hukum yang baru turun, berarti hukum yang lama itu menjadi tidak berlaku. Hukum yang baru itulah kemudian yang lebih berlaku dengan ayat yang menyebutkan wa dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah semua sisa-sisa riba. Jadi mau besar mau kecil, suka tidak suka, rela tidak rela dan sebagainya, semua itu adalah sisa-sisa riba, itu semua harus ditinggalkan. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, juga menyebutkan tentang bagaimana Allah memerangi riba itu dengan cara melaknat semua yang terkait dengan transaksi ribawi. Rasulullah tidak hanya melaknat yang diuntungkan karena riba, tapi juga yang dirugikan karena riba. Bahkan termasuk yang nulis dan yang menjadi saksi pun juga disetarakan oleh hadis Nabi ini. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilan riba. Yang dilaknat ya, Rasulullah melaknat pertama adalah pemakan riba. Ini istilahnya akil. Akil ini dari kata akala ya'kulu, makan. Akil itu isim fa'ilnya. Orang yang makan. Orang yang makan. Maksudnya orang yang dengan transaksi ribawi itu dia dapat untung. Istilahnya dia makan riba itu. Itu dilaknat. La'ana Rasulullah. Kemudian wa mukilahu. Nah, ini isim fa'ilnya. Orang yang dimakan. Maksudnya dengan transaksi ribawi itu sebenarnya dia rugi karena dia mesti bayar bunganya. Kan rugi itu. Tetapi Rasulullah menyamakan mereka, yang makan main dimakan, maksudnya yang dapat untung atau malah yang rugi karena transaksi ribawi itu disetarakan. Termasuk juga yang kena laknat adalah wakatibahu, penulisnya. Sebab perjanjian utang piutang itu kan biasanya dengan ada penulis. Nah, yang nulis di zaman Nabi itu kan enggak semua orang pandai membaca menulis. Tapi untuk urusan utang piutang, orang Arab biasanya memang selalu memanggil orang yang bisa nulis untuk tolong tuliskan. Nah, dia enggak dapat untung, dia enggak rugi dan sebagainya, tapi ya dia nulis masalahnya. Ikut terlibat dalam transaksi ribawi itu. Maka penulisnya pun kena laknat juga. Bahkan yang enggak bisa nulis cuma nonton doang, menyaksikan, kagak untung apa-apa, enggak dapat uang dengar, enggak dapat uang pelicin, enggak kecipratan, cuma jadi saksi doang. Lihat, oh iya, si fulan waktu itu pinjam uangnya si fulan dengan perjanjian nanti dikembalikan pada tengah waktu tertentu dengan tambahan bunganya sekian. Nah, itu biasanya minimal ada 2 orang saksinya. Nah, 2 orang saksinya pun juga kena laknat juga. Jadi minimal ada 4 pihak. Yang makan, yang dimakan, yang nulis, yang jadi saksi, 4 pihak. Kata Rasulullah di dalam hadis Muslim ini, waqala hum sawa, dan beliau berkata mereka sama. Maksudnya sama-sama kena laknat juga. Nah, ini bukti bahwa Islam itu ketika melarang riba serius. Enggak kayak orang di luar Islam ketika mengharamkan khamar. Orang di luar Islam ketika mengharamkan khamar itu, khamar hanya tidak boleh kalau untuk orang anak yang masih kecil misalnya. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau orang dewasa boleh. Nah, itu kan berarti boleh dan tidak bolehnya itu ambigu, tidak pasti. Nah, tapi dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam ketika sudah diharamkan, ya bukan hanya yang makan riba, tapi yang menyebabkan perputaran transaksi riba itu berjalan pun juga kena juga laknatnya dari Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis yang lain yang bunyinya riba salah satu dua sabu nababan. Riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan aisyah luha mislu ayyal kiharro julu ummahu. Seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. Seorang laki-laki menikahi ibunya itu kan perbuatan yang jangankan orang Islam, orang kafir aja bilang bejat banget nih orang gitu. Setan aja bilang bejat banget. Setan padahal dia tukang bejat ya, tukang yang ngajakin yang paling gak benar. Tapi kalau melihat ada orang nikahin emaknya sendiri, kata Islam kebangetan. Iblis aja bilang kebangetan. Apalagi umat Islam. Nah, menikahi ibunya sendiri, ibu kandung sendiri, itu perbuatan yang bejat. Tapi kata Nabi, dari 73 pintu riba, yang paling ringan dosanya itu setara dengan orang yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Wah, ini kan serius berarti ini, riba ini. Kelihatannya enteng, kelihatannya gampang, tapi urusannya panjang, kali lebar, kali dalam, di volume. Kemudian ada juga hadis yang lain, dirhamu riba yakuluhu rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniyah. Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar. Maksudnya sadar, dia tahu itu riba, tapi ditabrak juga. Udah tahu ini jalan perbuatan, hantam aja bodo amat gitu. Entahlah hitung-hitungan belakangan, soalnya apa? Tanggung, soalnya darurat dan sebagainya. Kata Nabi, ashaddu min 36 zaniyah. Itu lebih dahsyat perkaranya daripada 36 wanita berzina. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi makin kesono ini makin berat nih sebenarnya urusan riba. Dan tentunya kita tidak lupa dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang 7 dosa-dosa besar. Jauhilah oleh kamu 7 hal yang mencelakakan. Sab'ul mawbiqat, 7 hal yang membinasakan atau mencelakakan itu dosa besar. Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah dari 7 itu? Yang pertama syirik, kedua sihir, ketiga membunuh, dan keempatnya itu adalah makan harta riba. Jadi disejajarkan dengan sihir, dengan membunuh, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, atau qadzaf menuduh orang berzina. Ini kalau kita lihat setiap dosa-dosa ini bukan dosa kecil nih, ini dosa besar semua. Bahkan sebagiannya tidak bisa diampuni kalau orangnya enggak bertaubat dan bayar dendanya dulu, denda atau kafaratnya. Nah, kafaratnya sihir itu ya kalau orang yang melakukan sihir kemudian dia tidak mau bertobat, tidak mau berhenti, tetap dia melakukan terus, maka hukumannya secara hukum syariah Islamnya itu halal darahnya boleh dibunuh. Begitu juga membunuh nyawa, ya, membunuh nyawa manusia yang tidak berdosa dan dia lakukan dengan sengaja, maka hukumannya adalah anna nafsa bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, boleh juga dibunuh. Termasuk misalnya ini, lari dari peperangan. Kan ada hadis Nabi bunyinya la yahillu dami imri'in muslimin illa min ihda thalathin, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena satu dari 3 hal. Yang pertama an-nafsu bin nafsi, membunuh nyawa manusia, ini membunuh. Yang kedua as-sayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Nah, itu hukumannya adalah hukuman rajam sampai mati. Dan yang terakhir orang yang lari dari peperangan, at-tariqu lillahi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad keluar dari agama Islam atau dia lari dari peperangan. Nah, kalau menuduh zina itu hukumannya berat juga, yaitu 80 kali cambukan, 80 kali jerit. Menuduh orang berzina padahal tidak bisa membuktikan dengan 4 orang saksi dan seterusnya. Jadi riba itu sejajarlah dengan 7 dosa besar ini. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis riba. Sekilas di zaman dulu, riba itu dikenal juga dengan barter tapi tidak sesuai harganya, yang disebut dengan istilah riba fadl. Dan di zaman dulu juga sudah ada di riba yang kedua yang disebut dengan riba nasi'ah. Tapi kalau riba fadl ini memang adanya cuma di masa lalu, di zaman sekarang hampir nyaris tidak ada. Riba fadl itu maksudnya riba pertukaran dalam barter, di mana terjadi beda jenis dan beda ukuran, tapi kemudian dipertukarkan begitu saja. Dan komoditas yang dipertukarkan terbatas pada 6 benda: emas, perak, gandum, kurma, terigu, dan garam. Ya, ini ditukar emas dengan emas. Yang satu emasnya 24 karat 10 gram ditukar dengan emas di bawah dari 24 karat misalnya 18 karat. Tapi beratnya kalau yang tadi 10 gram, yang ini karena cuma 18 karat misalnya 30 gram. Tanpa masing-masing dinilai harganya berapa dulu, berapa rupiahnya. Tiba-tiba ditukar begitu saja dengan beda jenis. Beda jenis ini maksudnya beda kualitasnya dan beda ukurannya. Tukar-menukar begitu saja, itu dikatakan sebagai riba fadl, riba kelebihan. Nah ya, ini saya katakan di zaman dulu. Nah, zaman sekarangnya dan juga di zaman dulu juga ada, yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah inilah yang sekarang ini sedang kita alami. Riba nasi'ah itu adalah transaksi peminjaman, ya. Jadi riba itu adalah dalam bab pinjam meminjam, bukan jual beli, bukan kerjasama bagi hasil, bukan gadai, bukan sedekah, bukan apa, tapi pinjam. Dan yang dipinjam itu bukan benda, yang dipinjam itu adalah alat tukar. Kalau di masa lalu itu emas, tapi di masa sekarang namanya uang. Di masa Nabi itu dinar, uang dinar itu adalah bendanya emas. Diukur bukan berdasarkan angka yang tertera di logam atau koin itu, tapi berdasarkan beratnya. Berat emas ini berapa? Nah, di zaman sekarang kemudian orang sudah tidak lagi menggunakan koin emas untuk jual beli, karena mungkin tidak praktis. Orang menggunakan kertas yang diprint, dicetak, kemudian ditandatangani dan dianggap nilainya sekian. Nah, riba nasi'ah itu adalah transaksi pinjam alat tukar. Jadi bukan pinjam mobil, bukan pinjam motor, bukan pinjam properti dan sebagainya, tapi pinjam alat tukar, pinjam emas atau pinjam uang yang dengan jangka waktu pengembaliannya, dengan jangka waktu dipinjamnya selama sekian lama dan dikembalikan. Di mana pada waktu mengembalikan itu ada tambahan. Nah, ini dia yang jadi masalah ribanya. Waktu dikembalikan itu harus ada tambahan. Tidak seperti yang dia pinjam awalnya. Pinjam 10 juta, kembalinya 10 juta, tapi ada tambahannya dengan istilah uang terima kasih, uang syukur, uang administrasi, uang A, uang B, uang C dan seterusnya lah gitu. Yang jelas di situ ada tambahannya. Tapi kalau yang dipinjamkan itu adalah bukan alat tukar, misalnya sepeda motor. Saya pinjam sepeda motor sama tetangga saya. Lalu pagi saya pinjam, sore saya kembalikan. Waktu saya kembalikan, saya kasih uang terima kasih, ya, katakanlah 20.000 dan tankinya saya isi full. Nah, itu sah, itu boleh. Karena yang dipinjam itu bukan alat tukar, yang dipinjam itu benda. Pinjam golok buat nyembelih hewan. Waktu kita pinjam itu, ya namanya juga kita pinjam, waktu itu waktu ngembaliinnya, goloknya dikembaliin sama satu rantang daging kambing misalnya gitu. Sebagai ungkapan terima kasih itu boleh. Gitu. Yang dikatakan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, setiap peminjaman yang kemudian ada manfaatnya itu adalah riba, itu kalau yang dipinjam itu adalah alat tukar atau uang. Tapi kalau benda dipinjam, laptop saya dipinjam begitu pulang ternyata jadi dua gitu misalnya, atau udah virusnya udah dihilangin segala macam gitu, itu boleh, silakan saja. Karena itu disebut dengan sewa menyewa atau uang jasa, uang terima kasih, uang syukur, uang dan sebagainya, silakan saja. Nah, itu dalam hal ini tidak menjadi sesuatu yang dilarang. Yang dilarang kalau yang dipinjam itu adalah alat tukar dengan jangka waktu tertentu dan kemudian dikembalikannya dengan tambahan. Bagaimana kalau awalnya nggak ada kesepakatan tapi waktu ngembaliin uangnya pakai ucapan terima kasih, tapi nggak ada di perjanjian di awal, cuman ada orang kemudian merasa saya udah dibantu, udah ditolong, dikasih pinjam duit, nggak pakai bunga, nggak pakai apa-apa, kembali begitu aja, nggak tahu diri banget, lalu kemudian dia berikanlah tambahannya, boleh apa enggak? Secara hukum formalnya ya karena tidak masuk dalam klausul perjanjian, hukumnya boleh. Cuma ini bisa merusak ke depannya. Sebab sekali dia pinjam kemudian dia balikin dengan tambahan, biasa kalau pinjam lagi balikinnya enggak pakai tambahan, nah yang minjemin manyun. Ya, yang minjemin kemudian ngerendang, gerutu. Kemarin ada uang terima kasih, kenapa sekarang kagak? Nah, gitu. Ini yang membuat kemudian cara-cara seperti ini kemudian dilarang oleh para ulama dalam hal sad dan lidzari'ah, mencegah jangan sampai terjadi hal-hal itu kemudian menjadi dianggap lazim atau dianggap menjadi boleh gitu. Nah, itu jenis riba. Dan ruang lingkup riba kalau dengan pengertian yang tadi sudah kita lihat di sini, maka ruang lingkupnya menjadi sangat luas dan sangat banyak. Semuanya bisa saja mengandung transaksi yang sifatnya ribawi. Ya, baik itu sifatnya konsumtif ataupun produktif. Ini sudah enggak ada lagi. Oh, kalau yang produktif boleh, yang enggak boleh itu konsumtif. Itu masa lalu. Dulu waktu awal-awalnya iya, tapi kemudian setelah ditetapkan di dalam ayat yang terakhir yang dikatakan wadzalu ma baqiya minar riba, ya itu sudah diharamkan. Itu satu hal. Dan yang kedua, orang-orang Arab Quraisy jahiliyah di masa Nabi itu ketika mereka pinjam uang tidak ada untuk yang keperluannya sifatnya konsumtif. Rata-rata mereka pinjam uang itu produktif. Karena orang Arab itu pedagang dan mereka berdagang di musim panas dan musim dingin. Dan yang namanya pedagang jarang yang mereka tuh punya modal. Untuk itu mereka pinjam uang. Dan di antara investor keuangan di Mekah selain Abu Sufyan juga calon istri Rasulullah waktu itu Khadijah binti Khuwailid, itu duitnya banyak dan dia biasa berinvestasi, minjemin uang gitu, dan kemudian dapat hasil riba ya, dengan bunga. Nah, ketika Nabi kemudian apa namanya, mencegah Khadijah jangan sampai makan riba, Nabi bukan cuma berfatwa haram, enggak begitu. Tapi Nabi maju kepada Khadijah, memberikan sebuah contoh gimana caranya agar tidak riba. Maka Nabi menawarkan akadnya namanya kerjasama dan bagi hasil, open management, di mana Rasulullah kemudian menawarkan sebuah prospek bisnis yang sangat-sangat menggiurkan. Tentu Rasulullah harus membuka diri, open management betul-betul, karena ini rahasia perusahaan kemudian dibongkar kepada investor. Sampai kemudian Khadijah gak bisa nolak, karena emang real banget ini proposalnya. Tapi biar bagaimanapun tetap ada resiko kan. Maka walaupun Khadijah menginvestasikan dananya, tapi Khadijah tetap minta jaminan. Walaupun jaminannya bukan kalau untung bagi dua, kalau rugi saya gak mau rugi ya, bukan begitu. Jaminannya adalah Khadijah menanamkan orang kepercayaannya di perusahaannya Nabi Muhammad, yang kemanapun Nabi Muhammad pergi dikuntit, diikutin terus gitu. Sehingga Nabi gak bisa bilang, waduh Khadijah maaf, ini karena ada sesuatu jadi kita rugi nih, gak dibagi hasilnya. Gak bisa ngomong begitu, kecuali memang betul-betul rugi. Nah, orang itu yang dipasang oleh Khadijah itu orang kepercayaan banget, dan disuruh nempel 24 jam. Jadi kemanapun Nabi berdagang, ke Syam, kemana-kemana itu orang itu ikut terus. Dalam sirah Nabawiyah itu namanya Maisarah. Dan Maisarah itu ternyata memang tidak pakai jilbab, kemanapun berdua dengan Rasulullah itu, pergi nginep bareng apa bareng gitu. Karena Maisarah itu laki-laki sebenarnya. Kupingnya orang Indonesia aja dengar nama Maisarah, oh cakep nih buat nama anak perempuan saya, kasih nama Maisarah anak perempuan. Padahal di Saudi itu Maisarah brewokan itu nama orang Arab, Maisarah gitu. Jadi besok-besok kalau punya anak laki-laki kasih nama Maisarah. Cuma orang bilang, lah kayak anak cewek, itu telinganya orang Indonesia. Jadi Rasulullah SAW itu kemudian berdagang, dan kemudian apa yang terjadi pada dirinya, keuntungan semuanya dibuka kepada Khadijah, dan kemudian Khadijah menerimanya, dan emang hasilnya luar biasa. Sejak itu Khadijah udah gak mau lagi meminjam-minjamkan uang dengan bunga. Kalau mau kita kerjasama aja, dan kalau memang prospeknya bagus dia mau investasi. Kalau prospeknya ya begitu kagak jelas, enggak, mendingan enggak usah gitu. Jadi Rasulullah mencegah Khadijah dari riba itu dengan cara dia langsung praktekkan, dan Khadijah lihat langsung hasilnya. Oh, ini laki-laki betul-betul realistis, maka jangan sampai lepas nih orang kayak gini. Udah, kita lamar aja. Nah, dilamarlah kemudian Nabi Muhammad untuk jadi suaminya. Wah, itu perusahaannya jadi makin besar, makin maju. Jadi yang sifatnya produktif ataupun konsumtif itu tetap dilarang, dalam hal ini riba. Kemudian bunga rendah, bunga tinggi itu sama-sama dilarang, sama-sama riba, tetap haram dua-duanya. Kemudian masalah rela, tidak rela. Oh enggak, saya ini ngasih bunganya ini dengan penuh keikhlasan, rela gitu. Ya itu tetap aja haram. Sama dengan seorang sepasang kekasih yang belum menikah, kami rela kok melakukan zina ini. Ya urusan kamu rela, merela. Tapi kalau lu gak rela masalahnya. Nah begitu juga dengan riba gitu. Saya bayar bunganya tapi saya rela kok. Ya tetap aja haram. Nah, karena riba itu tidak ada kaitannya dengan rela atau tidak rela. Allah yang sudah punya aturan hukum tidak rela kalau kita umatnya ini melakukan transaksi yang sifatnya ribawi. Kemudian darurat atau tidak darurat itu juga gak ada urusan. Sebab darurat itu tidak diciptakan. Darurat itu kalau tiba-tiba yang memang betul-betul darurat dalam arti yang sesungguhnya, mungkin apa boleh buat. Tapi kebanyakan kita ini sekarang membuat-buat darurat itu sendiri dengan alasan yang dibuat-buat. Alasan yang tidak dibuat-buat dalam darurat itu contohnya begini. Kita hidup bersih tanpa riba, tapi orang tua kita ternyata terlibat riba. Harusnya dia bayar hutang dari kartu kreditnya yang harusnya cuma 40 juta jadi 100 juta itu ya. Terus dia meninggal gitu. Dia meninggal, sehingga urusan hutang-hutangnya ini jatuh ke ahli warisnya. Nah, kita kan gak tahu urusan, tapi kita menanggung hutang yang dilakukan oleh orang lain yang memang mau gak mau harus kita yang pasang badan. Nah, itu dalam konteks itu bolehlah kita sebut sebagai darurat. Tapi kalau darurat memang kita sengaja, kita niatin, ada nawaitunya, Karena kita bilang, tapi kan ini darurat. Nah itu nggak bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang membolehkan. Nah, kemudian juga diuntungkan atau dirugikan, yang namanya riba itu tetap haram. Dan yang terakhir, baik dilakukan secara individu ataupun lewat sebuah institusi, sama-sama saja keharamannya. Tidak kalau pribadi itu haram, tapi kalau rame-rame dalam sebuah institusi jadi halal, enggak juga. Jadi ruang hukum riba itu sangat luas. Kemudian contohnya, contoh riba itu di zaman sekarang kita ini misalnya bunga bank, jelas ya. Kita menyimpan uang di bank lalu dapat bunga. Uangnya yang bunga itu jelas haram. Tidak boleh kita makan, tidak boleh kita sedekahkan, dan juga tidak boleh kita biarkan ada di bank. Sebab kalau kita biarkan saja, bank yang ambil, banknya makin lama makin untung juga. Terus gimana dong? Dimakan gak boleh, sedekahin gak boleh, dibiarin gak boleh. Ada yang bilang dibuang ke laut. Tapi enggak juga, sebab dibuang ke laut itu harta biar bagaimana tidak boleh, tidak bermanfaat. Nah sehingga alternatif satu-satunya menurut para ulama, termasuk Dr. Yusuf Qurdawi adalah uang itu kita ambil bukan untuk dimakan, bukan buat disedekahkan, bukan buat dibuang, tapi dikembalikan kepada public service, kepentingan umum, untuk bangun jalanan, got, saluran air, penerangan, dan sebagainya, tidak dimiliki secara individu atau kelompok, tapi dinikmati secara umum oleh masyarakat. Nah, anggaplah itu hasil kekayaan alam yang ya seperti orang dapat oksigen, dapat air, dapat apa dan sebagainya, fasilitas publik. Kemudian yang kedua bunga deposito, sama juga deposito yang tentunya bukan syariah. Mau taruh di bank uangnya atau mau taruh di dalam tabungan atau deposito sama. Nah, koperasi simpan pinjamnya juga bisa melakukan bentuk riba, yaitu ketika mereka meminjamkan uang kepada anggota, lalu anggotanya berkewajiban mengembalikan sesuai dengan apa yang dia pinjam plus uang administrasi. Enggak banyak kok, cuma 1% sebulan. Ya itu riba. Walaupun diganti namanya dengan bunga, itu kan indah banget namanya bunga gitu loh. Kan bunga itu indah, wangi, harum, semerbak. Tapi ya walaupun diganti namanya, tetap dia hakikatnya riba. Ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho, rugi tidak rugi, ya itu haram. Apalagi rentenir, jelas. Kemudian kredit berbunga, ya sudah biasalah kita beli rumah, beli mobil, motor dan sebagainya, itu dengan akad kredit. Nah, tapi sebenarnya yang terjadi kita pinjam uang ke bank. Harusnya kalau mau kredit itu tidak boleh berbunga. Kita pinjam, kita beli motor, datang ke bank, anggaplah bank syariah misalnya, lalu bank syariah itu membelikan motor dengan nilai cash seharga 15 juta misalnya. Nah kemudian bank syariah itu menjual kepada saya dengan harga, dia boleh ambil markup, misalnya ambil keuntungan 7 juta, 15 tambah 7 kan 22 juta. Ya jual ke saya beli, motor saya dapat, lalu saya bayar nyicil selama 3 tahun. Tapi tidak boleh, seandainya saya telat membayarnya, kemudian kena denda, kena bunga dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Jadi kalau memang kesepakatan saya dengan pihak bank, saya beli motornya dengan harga 7 juta lebih mahal dari harga showroom, jadi 22 juta, ya sudah fix harganya segitu. Itu namanya kredit yang sah, yang boleh. Nah yang tidak boleh itu yang apa, tadi uang 7 juta itu seolah-olah saya pinjam sama bank, ikut suku bunga naik turun dan sebagainya, sehingga gak jelas saya itu beli motor dengan harga berapa sebenarnya. Termasuk yang haram juga adalah kartu kredit, jelas keharamannya kalau tidak bayar jatuh temponya. Tapi kalau bisa dibayar dengan sebelum jatuh temponya dan tanpa bunga sama sekali, dijamin 100%. Karena ini setiap kartu kredit kan beda-beda. Ada yang tetap aja kena charge juga misalnya. Nah itu kalau kena charge juga, ngutang gak ngutang kena charge, ya berarti itu riba. Tapi kalau betul-betul sama sekali nol, kita gak, begitu kita bayar, kita gesek besoknya lalu kita bayar dan tidak kena charge sama sekali, walaupun 0,0001% misalnya, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada kena charge juga, istilahnya margin lah atau inilah itulah dan sebagainya, sekian persen dari harga yang kita pakai, yang kita pinjam uangnya, nah itu adalah riba. Kemudian pinjaman lunak, istilahnya itu udah lunak gitu ya. Tapi ini cuma penghalusan saja. Enggak gede kok bunganya, cuma 0,5% sebulan. Ya 0,5% kan kalau setahun berarti 6%. Kira-kira segitu juga sama. Investasi dan saham. saya berinvestasi pada sebuah bisnis, saya masukkan uang saya 10 juta dengan perjanjian tiap bulan saya dapat 1% dari 10 juta itu riba. Nah, yang benar adalah bagi hasil, kita lihat dulu untungnya berapa tiap bulan itu. Katakanlah untungnya 10 juta, besok naik 15 juta, besok turun jadi 5 juta, naik turun. Nah, hasilnya saja kemudian dibagi, itu namanya bagi hasil. Tapi kalau nilai investasi saya adalah 100 juta, kemudian tiap bulan saya dapat 1% dari 100 juta itu udah pasti riba. Walaupun mereknya syariah, gitu. Merek itu tidak mengubah hukum. Lalu solusinya apa? Ini terlalu tidak setengah jam ya. Solusinya pertama kita ganti, ya. Baik dengan cara bagi hasil atau dengan jual beli kredit yang tidak ada bunga, atau dengan gadai, atau dengan pinjaman tanpa bunga, atau kita ganti dengan hibah atau sedekah. Ya, kalau kita bagi hasil, tadi sudah saya gambarkan bagaimana Nabi Muhammad dengan Khadijah bagi hasil. Jual beli kredit, tadi saya sudah gambarkan bahwa kita beli sepeda motor, bank memberikan ke showroom dan kemudian menjual ke kita dan itu tanpa bunga. Nah, kalau gadai ini contohnya adalah Nabi SAW itu pinjam uang kepada rentenir Yahudi, tetangganya, tapi tanpa bunga. Cuma Yahudinya yang rentenir itu tidak merasa dirugikan karena dia tetap dapat untung. Gimana caranya? Karena Nabi membawa baju besinya kepada si Yahudi itu sebagai jaminan, sebagai rahan atau gadai. Anggaplah misalnya Nabi pinjam 10 dinar, maka nilai baju besinya itu lebih dari 10 dinar, misalnya 15. Jadi kalau seandainya Nabi tidak bisa bayar, baju besinya itu bisa dilelang sama si Yahudi, katakanlah dijual dengan harga 15 dinar misalnya. Nah, 10 dinarnya buat bayar utang, sisanya kembali lagi kepada Rasulullah gitu. Tapi Rasulullah ternyata membayar utangnya itu, sehingga baju besinya kembali pada waktu yang seharusnya kembali. Nah, Yahudinya lalu dapat apa? Nah, dia dapat biaya menyimpan baju besi, uang jasa menyimpan baju besi yang bisa dihitung entah itu bulanan, mingguan, atau harian dan sebagainya. Kira-kira sama kalau saya bawa sepeda motor parkir di mall, parkir resmi, maka setiap 2 jam saya kena berapa itu? Setiap 1 jam kena satu jam, gitulah ada aturannya kan. Misalnya saya masuk jam 10 pagi, pulang jam 10 malam, kan berarti udah 12 jam. Kaliin aja berapa. Padahal motor itu motor saya, tapi saya nitip. Nah, begitu juga Rasulullah, baju besinya punya Nabi, beliau titip kepada Yahudi. Nah, Yahudi kan harus menyimpankan, itu ada biaya jasa penitipannya. Dari biaya jasa penitipan itulah si Yahudi dapat untung, yang ternyata dihitung-hitung lebih besar daripada kalau dia bungakan uangnya itu. Maka Rasulullah bisa dapat pinjaman tanpa kena bunga, Yahudi tetap bisa berbisnis dengan hasil keuntungan. Itu win-win solution. Sayangnya kita kurang menggali potensi gadai ini sendiri. Ya, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, baik, Ustaz. Langsung saja yang ingin tanya. Satu, dua, lagi. Tiga dulu ya sebenarnya. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama itu kalau kita meminjamkan emas kan secara nilai emas itu tetap ya, meskipun sampai kapan. Tapi secara nilai uangnya kan berubah besar karena ada inflasi segala macam. Nah, itu hukumnya bagaimana? Kita tidak bukan. Pokoknya misalkan kita pinjamkan 5 gram kembali 5 gram. Uangnya terserah. Kita tutup mata. Yang kedua, kalau kita perjanjian misalnya kita akan kredit leasing kendaraan, nah itu hukumnya gimana? Karena saya pernah dengar leasing kendaraan itu sebenarnya sudah syariah sebenarnya. Nah, ini mohon dijelaskan kembali untuk Iya, kalau kita pinjam emas ya sudah, pinjam emas kembali emas, pinjam 10 gram kembali 10 gram, 10 gramnya itu dengan nilai 24 karat ya kembali segitu. Masalah harga emas mau turun, mau naik, mau gimana, gak ada urusan. Nah, itu akan lebih bagus kalau pinjam-pinjam ini dalam konteks yang besar nilainya dan waktunya panjang. Kayak dulu, ini kisah nyata, kakek saya itu punya adiknya mau pergi haji gak punya duit. Akhirnya dia pinjam uang ke kakaknya. kakak itu berarti kakek saya. Uangnya yang dia pinjam gak banyak sih, 30 ribu rupiah. Tapi di tahun itu 30 ribu bisa buat pergi haji. Kemudian sebagai jaminan sawahnya dia gadaikan, artinya digarap oleh kakek saya lah gitu. Nah sampai dia pulang haji, sampai meninggal, utang gak dibayar-bayar. Ya berarti kan sawah gak dibalik-balikin. Sampai ganti generasi kedua, gak ada tuh pengembalian sawah atau pengembalian utang. Sampai generasi ketiga, di generasi saya, kita mau bagi waris nih harta kakek, ya kan, mau dibagi-bagi gitu. Nah ketemu sepetak sawah, ini bukan harta kakek, ini harta adiknya kakek. Nah keluarganya adiknya kakek itu, kakeknya, adiknya itu udah meninggal semua. Nah itu nuntut agar sawahnya dikembalikan. Ya kita bilang memang ini bukan harta kakek kami, kita kembalikanlah, tapi utangnya kembalikan dulu. Lalu mereka keluarkan uang 30 ribu rupiah. Nih bercanda. Mereka bilang, dulu kakek kami utangnya 30 ribu, maka ya kita kembalikan 30 ribu. Ya gak salah juga sih. Cuman saya bilang, dulu waktu minjem duit 30 ribuannya tuh yang gak kayak gini, yang zaman segitu, yang gambarnya masih Belanda apa gitu lah. Oh ya gak bisa, pokoknya kan nilainya gitu. Ya akhirnya ribut-ribut-ribut, kita bilang ya sudahlah, gini aja kakek kita udah meninggal, biar pahalanya banyak. Itu yang dia ngutangin adeknya, anggaplah dia sedekah pada adeknya. Ini sawah kita balikin lah daripada kita ribut. Tapi itu kalau mau diterusin jadi panjang urusan, karena minjemnya dalam uang rupiah yang sekian puluh tahun kemudian harga nilai rupiah sudah inflasi. Maka kalau tadi pakai emas minjemnya, selesai sudah. Untuk pergi haji itu butuh dana 30 juta. Kalau emas 1 gramnya anggaplah misalnya 500 ribu, kan berarti 60 gram gitu ya. Pinjam 60 gram, ya udah mau 200 tahun kemudian dibayarnya 60 gram juga gak masalah. Harga emas tidak akan mengalami gonjang-ganjing yang terlalu besar. Nah yang kedua, leasing. Saya begini, mau dia perusahaan itu pakai merek syariah atau tidak pakai merek syariah, gak masalah. Yang penting akadnya tidak bertentangan dengan syariah. Akadnya apa? Ketika memang kita tadi katakanlah dibelikan motor misalnya tadi itu, maka kita bayarnya itu dengan harga yang fix gitu. Fix itu gak apa-apa dia naikin, dia kasih markup sekian gitu, dari harga yang sesungguhnya misalnya. Motor itu kan harga aslinya kalau bayar cash kan 15 juta. Tapi karena kita mencicil selama 3 tahun, di markup jadi 22 atau 23 atau 25 atau 30. Enggak masalah. Yang penting harganya fix dan tidak boleh naik, tidak boleh turun. Gitu. Kecuali kalau tidak sepakat semua kemudian dibatalkan dari mula, nah itu terserah. Nanti apakah sebelumnya ada perjanjian? Seandainya batal, motor kembali, uang angus misalnya, itu terserah lah diatur di awal. Jadi intinya bukan masalah ada label syariahnya atau tidak. Sebab yang berlabel syariah pun kadang-kadang nggak nyari juga gitu, kadang-kadang ya belum 100% sesuai dengan syariah. Baik, berikutnya pertanyaan kedua. Sebenarnya mungkin melanjutkan dari pertanyaan pertama Ustaz. Ya. Karena kalau saya melihat kesulitan dari pengharaman riba untuk sakit adalah kalau di masa dulu kita bertransaksi dengan suatu benda yang nilainya selalu tetap. Jadi kalaupun kita minjam 10 gram emas, kita akan membalikkan 10 gram emas juga apapun harganya itu. Tapi karena alat tukar menukar sekarang itu adalah berupa uang yang nilainya sendiri sebenarnya abstrak. Nah, ketika kita seperti tadi contohnya, ketika kita pinjam 1 juta mungkin 10 tahun yang lalu, tapi ketika kita mengembalikan 1 juta juga, saya menurut saya itu akan menjadi tidak adil karena nilainya sendiri sudah berubah. Nah, ini saya pikiran saya aja. Kalau saya berpikir apakah akan lebih adil misalnya pengembalian kalau kita meminjam dalam bentuk uang disesuaikan dengan nilai uang pada saat itu. Jadi katakanlah kita meminjam 1 tahun, penambahannya itu hanyalah untuk mengakomodasi penurunan nilai uangnya itu sendiri. Nah, tiap negara kan punya penurunan yang berbeda-beda rate-nya tiap bulannya. Nah, kalau kita bisa mengetahui nilai itu dan penghitungan nilai itu dilakukan dengan patuh, dengan jujur, dengan nilai yang benar, apakah itu bisa dilakukan? Jadi, ketika kita mengembalikan 1 juta, mungkin jadi 1.100.500, itu bukan sebagai riba, tapi hanya untuk menjaga agar nilainya itu tetap ketika dipinjamkan dan mengembalikan, sehingga adil. Sebenarnya ada yang cara yang bisa terangkan lagi. Kita tidak menggunakan rupiah. Ya. Sayangnya emas. Ya kita pakai nilai emas tadi misalnya. Nah, emas saat itu, harga emas hari ini berapa? Segini, ya udah, ente ngutang sama saya emas ya, gitu. Walaupun benda emasnya enggak kita kasih, gitu ya. Tapi emas hari ini harganya sekian, bisa kita cek gitu kan. Atau anggaplah dengan dolar misalnya gitu. Kalau kita beli barang di Glodok gitu kan, itu juga dia enggak akan langsung kasih harga berapa. Kalau zaman dulu sebelum Krismon tahun 98 sih, harga berapa? Segini, langsung dia sebut rupiahnya. Tapi kalau sekarang dia ambil kalkulator dulu, ntar ya, dia hitung dulu dolar Singapura berapa hari ini, dolar Amerika berapa, kan dia akan kurskan dulu. Nah, baru kemudian dia jual dengan harga yang setara dengan harga dolarnya itu kan. Nah, maka transaksi kita di sini juga bisa begitu di zaman sekarang. Nilainya adalah dolar misalnya, atau nilainya adalah emas misalnya. Nah, tapi kemudian setelah dinilai, kita cek harga emas sekian, ya uangnya kemudian seolah-olah ini adalah uang pembelian emas gitu. Nah, nanti dibayarnya seharga emas itu sendiri pada sekian tahun kemudian. Nah, jangan kita langsung rupiahnya nanti kita sesuaikan. Nah, itu kan masih terbawa-bawa aroma ribanya gitu. Jadi kita berlepas diri dari rupiah. Bukan karena tidak cinta rupiah, tapi karena memang rupiahnya agak fluktuatif gitu kan. Emas dengan harga yang stabil kan sudah pasti. Satu dinar di masa Rasulullah itu bisa buat beli seekor kambing. Dan hari ini satu dinar tetap harga seekor kambing. Bayangkan 14 abad itu nggak ada perubahan. Baik, ada lagi silakan. Yang ketiga silakan. Di atas teman saya dia mengajak kita motor 1 juta, tapi dia harus membayar setiap selama 2 tahun ada bunganya, tapi riba ya. Karena kondisi dia harus dia kuliah gitu ya, terus istrinya sibuk ya, tapi dia nanti harus ke kampung. Dia menawarkan ke saya supaya melunasi utangnya dan motornya itu ditaruh di rumah saya. Nah, kalau udah lunas, berarti saya bisa ambil BPKB-nya itu ke yang penyedia utang ini. Itu gimana Ustaz hukumnya dari sayanya? Kalau dianya sendiri, dari definisinya, ya riba ya. Karena itu jelas lebih gitu dari 8 juta itu. Ini kan pengalihan utang ya? Iya, pengalihan utang. Jadi dari tadinya, jadi antum harus membayar sejumlah utang-utang itu plus dengan riba dan sebagainya itu kan ya, dengan kelebihannya kan, antum bayar lunas, kemudian motornya jadi seolah-olah jaminan dia ada di antum itu sendiri kan. Nah, tinggal antumnya meneruskannya dengan cara riba juga apa enggak? Ya harus bayar segitu, dan aturannya harus gitu, harus per bulan gitu. Enggak, totalnya. Total yang harus, pertama kan dia pinjam. Total temannya bayar ke ente berapa? Ah, gitu. Enggak, saya melunasi ke langsung, bukan ke dianya, ke banknya nih. Ke banknya? Iya. Kan sekarang jadi sekarang hutangnya atas sama dia gitu, bayar, gitu. Jadi orang tersebut yang tadi berhutang ya, dari tadinya berhutang ke bank, sekarang jadi berhutangnya ke antum gitu kan? Oper ini lah istilahnya gitu kan. Nah sekarang oke lah, itu kan sudah dibayar nih, urusan riba-riba aja kan udah selesai. Nah sekarang antum membuat perjanjian kepada orang yang ngutang itu dengan riba juga apa enggak, atau dianggap fix nilai utangnya? Kalau riba juga ya berarti sama aja, cuma pindah kredit aja, tapi antumnya sendiri yang memberlakukan riba. Berapa nilai utangnya kepada bank total itu misalnya? Karena misalnya 10 juta gitu ya. Itu sudah termasuk bunga-bunganya dan sebagainya, 10 juta. Jebret, selesai kan? Dibayarkan kepada bank. Sekarang berarti orang tersebut ngutang kepada antum 10 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, antum memberlakukan bunga juga atau enggak? Nah, enggak kan? Kalau enggak ya enggak, berarti selesai. Antum justru menyelesaikan atau memberikan jalan keluar pada orang itu dari lembah ribanya itu. Bayarkan hutangnya, bayarkan bunganya sekalian. Jadi yang saya katakan tadi darurat itu untuk menutup gitu, agar orang itu ketutup dengan transaksi ribawi dengan pihak lain, yaitu bank yang riba. Nah sekarang tinggal 10 juta. Nah kan motor atau BPKB-nya tadi kan di tangan antum kan. Antum kalau mau dapat untung juga silahkan, tapi jangan pakai bunga. tapi pakai gadai. Nah, saya sekarang saya simpenin nih barang apa namanya gadainya ini dengan niat atau dengan kesepakatan sebulan saya simpankan dengan uang jasa, taruhlah misalnya apa 50 ribu, apa 100 ribu atau berapalah itu disepakati bersama. Nah, nanti selama dia berhutang ya jalan terus nih apa namanya argonya, argo nyimpenin barang jaminannya itu kalau mau dapat untung dari situ. Tapi kalau judulnya mau minjemin Al-Qardul Hasan, pokoknya pinjemin aja, nanti bayarlah sejumlah itu dan saya tidak kena incharge apapun, ya sudah. Ya, akhirnya motornya saya ambil, nggak ada perjanjian balik lagi motornya. Iya, ya sudah, nggak masalah. Halal. Jadi kalau nggak salah, salah satu ribanya ada yang saham ya. Iya. Yang di pasar saham yang ada sekarang atau gimana? Soalnya kan kemarin yang ini kalau nggak salah mau ngeluarin fatwa untuk menghalalkan perdagangan saham. Nah, terus yang kedua untuk gadai, apakah benda yang bisa kita gadaikan itu bisa berupa surat berharga yang kita ciptakan sendiri? Soalnya saya punya perusahaan, saya bikin surat berharga yang menyatakan kepemilikan saham di perusahaan saya, terus itu saya gadaikan ke pihak lain. Nah, jadi yang lain yang bagi hasil buat dia itu adalah sebenarnya saya taruh barang di tempat dia. Baik, saham itu ini kan bahasa yang masih apa ya, masih multitafsir istilah saham. Tapi kalau kebanyakan kita di zaman sekarang menyebutkan istilah saham atau investasi, itu gambarannya nggak akan keluar dari kita simpankan uang kita di satu tempat investasi, lalu dia akan memberikan kita pemasukan bulanan sekian persen dari nilai uang yang kita investasikan. Dan itulah riba. Nah, yang tidak riba adalah kalau kita punya saham di satu perusahaan, yang kita dapat tuh bukan apa namanya sekian persen dari nilai saham, tapi yang kita dapat adalah sekian persen dari hasil keuntungannya. Tapi justru memang itu agak susah. Orang kita, orang Melayu ini, kalau yang namanya dagang itu pinter, bisnis pinter, tapi ngitung keuntungan nggak bisa. Gitu. Ya. Atau misalnya bank syariah deh. Kita pinjam uang ke bank syariah mau usaha gitu ya, terus kan harusnya bagi hasil, namanya juga bank syariah. Cuma dia pusing juga melihat pembukuan kita, karena kita juga nggak ngerti pembukuan, dia juga capek juga kan memantau pembukuan kita. Akhirnya gini aja dah, pokoknya kita bikin margin aja lah, ente untungnya sebulan kira-kira sekian persen gitu. Jadi ente tinggal bayar dari uang 10 juta yang ente pinjam di bank syariah, ente bayarlah setiap bulannya kira-kira 1% margin gitu. Daripada capek-capek ngitung keuntungannya. Nah, itu riba jatuhnya, karena sudah difikskan. Nah, harusnya yang tidak riba adalah ya memang dihitung bagi hasilnya berapa. Bagi hasil itu berarti kita harus tahu dulu keuntungan bulanan bisnis kita itu berapa. Itu ada grafiknya gitu, ada grafik. Nah, dari grafiknya itu ketahuan oh untungnya sekian, maka dari keuntungannya itulah yang kemudian dibagi sekian persen. Nah, cuma itu kurang lazim. Artinya kalau disebut istilah saham atau investasi, orang biasanya nggak berpikir ke sana, tapi berpikirnya adalah pokoknya tiap bulan saya dapat fix sekian persen dari uang yang saya investasikan dalam saham itu. Nah, kalau itu riba jelas. Kelihatannya beda tipis, tapi sebenarnya sangat sangat sangat besar ya perbedaannya. Yang kedua tadi masalah surat berharga ya. Surat berharga dia akan berlaku kalau emang diuangkan jadi duit. Tapi kalau diuangkan nggak jadi duit, cuma surat doang, ya itu surat bodong sebenarnya. Dengan ini saya menyatakan saya punya uang sekian, gitu. Saya punya benda-benda ini, gitu. Tapi surat ini kemudian kita bawa kemana-kemana nggak berlaku. Ya percuma, itu namanya cek kosong kan, gitu. Cek mundur. Nah, tergantung nih surat berharganya ini berharga apa enggak sebenarnya, gitu. Atau cuma sekedar trust aja, kepercayaan sepihak, gitu. Sebenarnya uang dolar kita itu sebenarnya trust aja, itu nggak ada emas itu sebenarnya itu. Orang yang nerbitin dolar ke perusahaan swasta di Amerika sana, cuma karena Amerika itu kesannya adalah penguasa dunia, kalau American dollar itu seolah-olah di mana-mana orang sembah-sembah gitu kan, padahal kagak ada emasnya itu sebenarnya. Aslinya kan harusnya yang namanya uang kertas itu mewakili sekian banyak emas gitu di bawah apa namanya di banknya itu, tapi emasnya entah ada apa enggak, tapi federal itu kemudian mencetak aja begitu apa namanya kertas itu, dan kemudian ditandatangani seolah-olah itu sah gitu. Padahal kalau Amerika bukan negara superpower gitu, katakanlah negaranya pecah gara-gara gempa gimana, kan hancur tuh ekonominya, dolar nggak ada yang mau beli dolar itu. Tapi kalau sekarang karena semua orang menganggap Amerika itu negara superpower begitu, maka dolarnya dianggap Tuhan. Di Indonesia lebih kacau lagi, dolar lecek dikit aja itu nilainya turun, ya kan? Padahal kita di Singapura, di mana-mana mau dolar umel kalau orang ya sebetulnya sama aja gitu. Di Indonesia nukar duit dolar lecek, udah nggak mau itu Pak, ini harganya turun nih Pak nih. Dolar nggak boleh ditaruh di dompet, dompet kan ketakup dia begitu. Nah itu nilai udah turun di Indonesia, saking menyembah Amerikanya. Jadi surat berharga, oke, yang penting ada jaminan bahwa surat berharga itu memang betul-betul berharga. Kalau diuangkan jadi duit. Kalau jaminan antara dua belah pihak aja nggak apa-apa, trust yang ada di dua belah pihak aja. Ya artinya begini, misalnya antum punya rumah gitu ya, terus pinjam uang ke saya, jaminannya rumah, terus surat perjanjian, kalau misalnya nggak bisa bayar rumahnya saya jual gitu. Terus yang antum kasih itu cuma surat perjanjian ke saya. Kira-kira bisa nggak kalau misalnya antum nggak bayar, saya jual rumah antum dengan surat perjanjian ini? Bisa nggak kira-kira? Orang mau beli nggak rumah itu? Nggak ada sertifikat rumahnya nih, yang ada cuma surat perjanjian doang. Ya nggak bisa, nggak ada rumah gitu. Jadi memang harus benda yang kalau saya jual, itu jelas ada hasilnya. Ada orang mau beli. Baik, kalau mungkin sudah jam 1, officially kita tutup dulu. Silahkan ya, harus kembali kerja, silahkan. Yang masih ada waktu, juga silahkan stay. Kalau mungkin masih ada pertanyaan yang lain, silahkan. Jadi, silahkan malam. Ustaz, dulu slide yang pertama, Ustaz. Iya. Slide yang pertama. Oh, yang pertama. Mau terlalu apa ya? Ayat ini. Oh, Ustaz. Yang tadi dijelaskan kan mengenai riba, yang sisa-sisanya itu apa itu? Sisa-sisa riba, debu-debu riba itu apa? Nah, ini kan tadi jelasin ribanya gitu ya. Saya pernah dapat jelasan gini, kalau kita makan kecap gitu, nah kecap itu kan perusahaan kecap itu minjem uang dari bank, yang notabene-nya riba juga. Berarti kita makan tuh sisa-sisa ribanya gitu. Logikanya harusnya boleh. Masalah dia dapat duitnya dari mana itu urusan dia, gitu kan? Sedangkan kita kerja halal. Contoh yang kedua, saya tukang ojek. Terus ada orang bang ojek, sana ya. Ya udah, antar. Ternyata orang itu berhenti di gereja. Rupanya dia pendeta. Nah, pada saat itu apa yang kita lakukan? Apakah kemudian kita bilang, wah pendeta, berarti saya ikut menyusahkan gereja. Udah balik lagi deh, mau bocek lagi. Gak bisa kan? Ya udah, ya apa boleh buat gitu. Karena itu muamalah yang muamalah biasa-biasa saja, tidak haram. Kecuali gini, ada orang niatnya mau membunuh orang lain terus naik ojek kita, gitu. Bang, saya mau membunuh orang. Ya. Saya pinjem dong ojeknya. Ah, itu dari awal udah tahu ini haram, gitu kan? Tapi kalau yang nggak ada kaitannya langsung, nggak ada masalah sebenarnya. Gitu. So kalau itu mau diterusin, XL juga duitnya kan terlibat bank juga. Gitu kan. Gak usah XL lah, pegawai negeri, gitu ya. Pegawai negeri itu kan digaji dari uangnya pemerintah. Uangnya pemerintah kan disimpannya di deposito loh, bukan cuma di bank. Di deposito kan itu gaji pegawai, termasuk apa taspen dan sebagainya. Itu kan uang riba sebenarnya. Tapi masa sih bapak kita yang pegawai negeri yang jujur ya, nggak pernah makan apa-apa dan sebagainya, kemudian kita bilang makan api gitu gara-gara uangnya sumbernya dari yang riba juga, enggak lah. Jadi sisa-sisa riba itu bukan itu maksudnya. Sisa-sisa riba itu maksudnya tadi perintilan-perintilan riba yang orang menganggap ah itu kan kecil bunganya, ah itu kan sukarela, ah itu kan tidak mencekik, gitu-gitu lah. Ah kira-kira seperti itu. Yang kedua tadi apa tadi? Lupa ya. Ini untuk hanya untuk orang beriman atau untuk kita-kita. Orang kafir memang tidak terikat dengan riba. apa namanya haram wajib dan sebagainya. Tapi ketika mereka melakukannya, tetap mereka kena dosa. Artinya nanti orang kafir yang makan riba di neraka itu siksaannya lebih berat daripada orang kafir yang tidak makan riba. Iya, karena kan neraka itu kan berlapis-lapis kan, tingkat-tingkatan gitu. Nah, disitulah letak keadilan Islam. Kan kita bilang, masa sih Mother Teresa, ya, itu kan orang baik katanya, ya. Masa masuk neraka, orang sebaik itu masa masuk neraka? Iya, salahnya apa? Salahnya dia tidak mau mengesakan Allah, tidak mau menerima risalah dari Allah yang dibawa Jibril kepada Nabi Muhammad, itu salahnya. Maka dia masuk neraka. Tapi kan dia banyak membantu orang. Ya, membantu orangnya itu dia dapat pahala. Pahalanya di neraka itu yang tadinya harusnya dia di bawahnya itu naiklah dia. Ya, tempat yang agak lebih ringanan dikit lah gitu. Tapi neraka juga. Jadi orang kafir itu kalau ketika dia enggak sholat, di dunia ini enggak boleh dihukum karena dia tidak kena hitam kewajiban sholat. Tapi semakin panjang usia orang kafir itu dan berarti sebanyak itu pula dia enggak sholat wajib 5 waktu, maka hukumannya di neraka itu lebih dalam, lebih berat daripada orang kafir yang begitu lahir baru balik lalu meninggal. Jadi orang kafirnya cuma sebentar, misalnya cuma setahun gitu. Ya kan? Karena kalau yang dari lahir sampai balik kan belum dihitung. Begitu dia balik usia setahun dari baliknya itu dia meninggal, siksaan di nerakanya lebih sedikit daripada yang udah kafir 90 tahun baru meninggal. Enggak sholatnya itu kan 90 kurang 15 misalnya 15 tahun. Kan banyak itu. Nah, itu digebukin malaikatnya lebih sering gitu. Oke, okay.